tidak bisa hilangkan rasa luka terpendam menggema menggema tandanya di udara terkena terkena di hati pendengarnya kalau malam gelap tiada berbintang. Zaman. Hatiku kan bahagia bila engkau merasa dan goyang kaki bersamanya. Malam-malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdentang, menggoyangkan kaki setiap insan, hilangkan rasa luka terpendam menggema menggema. Tandanya di udara terkena terkena di hati pendengarnya. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdentang, menggoyangkan kaki setiap insan, hilangkan rasa luka terpendam menggema menggema nadanya di udara terkena terkena di hati pendengarnya. Walau malam gelap tiada berbintang. Walau badai menerjang, kan hadir di setiap zaman. Hatiku kan bahagia bila engkau merasa dan goyang kaki bersamanya. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdentang, menggoyangkan kaki setiap insan, hilangkan rasa luka terpendam.